Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah wa sallama tasliman kathira wa ba'd. Masih kita pada pembahasan tentang an, ya. Dari penasab-penasab fi'il mudhari', dan bahwasanya an menasabkan fi'il mudhari' dalam keadaan diidmarkan ataupun disembunyikan, dan di sana ada tempat-tempat di mana wajib an untuk disembunyikan. Mungkin kita baca matanya ya untuk mengingatkan. Dari wabaina itu wabaina la wa la mijarin iltuzim idharu an nasibatan wa in udim. Dan di antara la dan lamil jar tetapilah penampakan an nasibatan yang menasubkan, ya. Jadi kalau an ada di antara lamil jar dan la, maka ia mesti ditampakkan untuk menghindari datangnya dua lam sekaligus. Wa in udim la, adapun kalau la-nya tidak ada, hanya lam-nya saja, fa'na'mil, maka an amalkanlah mudharan dalam keadaan ditampakkan ataupun disembunyikan. Jadi yang pertama tadi tentang tempat di mana wajib an ditampakkan. Ketika di tengah-tengah antara lamil jar dan la-nahya ataupun az-za'idah, pembahasan kedua adalah boleh an disembunyikan ataupun ditampakkan, yaitu ketika tidak ada la, hanya ada lam. Fa na'mil mudharan aw mudmara wa ba'da nafin kana hatman udmira. Kemudian bahasan berikutnya adalah tempat-tempat di mana wajib an disembunyikan, yaitu ketika datang setelah penafian kana, lamnya didahului oleh penafian kana, makana atau lam yakun, maka ketika itu wajib diidmarkan. Demikian pula tempat berikutnya di mana an beramal dalam keadaan wajib disembunyikan adalah ketika datang setelah au, apabila cocok ditempati tempat au ini oleh hatta, yakni bisa dibawa kepada mana hatta ataupun illa ataupun kaya, sudah kita tambahkan itu ya. Kemudian wa ba'da hatta hakadha idmaru an, setelah hatta demikian juga wajib diidmarkan an, seperti jud hatta tasurra dha hazan. Kemudian watil wa hatta halan naum muawwala dihirfa'anna wa ansibil mustaqbala. Setelah hatta, ketika fi'il mudhari'nya bermakna hal atau ditakwil dengan hal, maka irfa'anna wajib dirafakan. Jadi kalau setelah hatta fi'il mudhari'nya bermakna hal atau ditakwil dengan hal, maka wajib dirafakan. Wan sibil mustaqbala, adapun kalau fi'il mudhari'nya bermakna mustaqbal, maka wajib dinasabkan dengan an mudmarah wujuban. Ya, sekarang masuk ke yang berikutnya. Di antara tempat di mana wajib apa? An sembunyikan. Wa ba'da fa jawab nafyin aw talab mahdain an wa satruha hatmun nasab. Setelah fa jawab, setelah fa sebagai jawaban dari nafi atau tolab, yang mahab, yang penafian dan tolabnya itu murni, tidak dibatalkan. An wasatruha hatmun nasab. An wasatruha hatmun, dalam keadaan wajib disembunyikan, nasab, menasabkan. Jadi aslinya an nasoba, gitu. An nasoba wasatruha hatmun ba'da fa jawabi nafiin au tolab mahdhaini. Jadi an menasabkan dalam keadaan wa'nya haliyah, wasatruha hatmun dalam keadaan istitarnya, disembunyikannya an itu wajib, yaitu ba'da fa jawabi nafi au talab, ketika datang setelah fa jawab, fa yang datang sebagai jawaban penafian atau talab yang murni. Sini difahami dari ucapan an-nazim fa jawabi nafyin, fa jawabi, fa jawab, penghususan fa dengan fa jawab, sehingga kalau fa-nya bukan fa jawab maka tidak menasabkan, meskipun didahului oleh nafi dan tolab sebelumnya. Kalau fa-nya bukan apa? Jawab, karena beliau di sini mempersyaratkan fa-nya fa jawab saja. Sedangkan fa di sana ada beberapa fa. Jadi difahami dari ucapan an-nadhi fa jawab, penghususan fa jawab saja. Yang ia menasabkan fil mudhari setelahnya dengan bantuan an-mudmar wujuban ketika didahului oleh penafian ataupun tolab, ataupun kalau fa-nya bukan fa jawab maka tidak seperti itu. Apa itu selain fa jawab? Yaitu ketika antakuna alfa maksudan. Alfa ya, berarti keluar darinya alfa allati limujarradi al-afi gitu. Kharaja bihi, maka keluar darinya atau ihtaraza bihi an alfa allati bimujarradi al-ataf, maka keluar dengan ucapan beliau, qaid beliau fa jawab, fa yang semata-mata untuk pengatofan. Ini ihtirazan min alfa allati bimujarradi al-athfi, untuk mengeluarkan fa yang semata-mata untuk pengatofan, bukan untuk jawaban. Ya, contoh ma ta'tina fataji'una. Ma ta'tina fataji'una. Kalau maknanya ma ta'tina fama tuhadditsuna, maka itu pengatofan. Jadi ma ta'tina fatuhadditsuna dengan makna ya. Ma ta'tina fama tuhadditsuna. Engkau tidak datang kepada kami dan engkau tidak mengajak bicara kami. Pengatofan tadi kan, fa-nya bukan jawaban. Tapi kalau dibawa kepada makna engkau tidak datang sehingga, ah itu jawab berarti, iya kan? Kalau ini kan maknanya ma ta'tina fama tuhadditsuna, engkau tidak datang kepada kami dan juga engkau tidak mengajak bicara kami. Maka rafa'ju fa tuhadditsuna. Kenapa? Karena fa-nya limujarradi al-afi, semata-mata untuk pengatofan. Sehingga fi'il yang kedua pun sama juga, ya. Fayakun al-fi'il, fayakun al-fi'lani, maka jadilah dua fi'il ini ta'tina tuhadditsuna maqsudan nafyuhuma, dituju penafiannya, sama-sama dinafikan. Ma ta'tina fa tuhadditsuna, maknanya tadi ma ta'tinu ma ta'tina fa ma tuhadditsuna, gitu. Paham? Hah? Paham belum? Ini tadi ma ta'tina fa tuhadditsuna, kalau dibawa kepada makna ma ta'tina fa ma tuhadditsuna, engkau tidak datang kepada kami juga engkau tidak mengajak bicara kami. Tapi kalau maknanya ya, ini contoh ini bisa dibawa kepada yang menasubkan juga, niatnya tergantung niatnya. Kalau niatnya kita sebagai jawaban fa-nya yang menasubkan, ya kan? Ma ta'tina fa tuhadditsuna gitu. Tapi kalau sekedar pengatofan saja, berarti dua fi'il ini ta'tina dan tuhadditsuna itu dinafikan oleh ma. Sehingga maknanya ma ta'tina fa ma tuhadditsuna, kamu tidak datang kepada kami juga kamu tidak mengajak bicara kami. Nah itu. Kemudian juga keluar juga ma ta'tina fa ma tuhadditsuna, yang mana ditakdirkan di situ mubtada. Ma ta'tina, sama contohnya ya, ma ta'tina fa tuhadditsuna, kemungkinan yang pertama misalkan fa-nya dibawa kepada sababiyah berarti manasobkan kan, ma ta'tina terus fa tuhadditsuna. Kalau sekadar pengatofan fi'il kepada fi'il, berarti sama-sama dua fi'il yang dinafikan oleh ma, maka maknanya ma ta'tina fa ma tuhadditsuna. Kemungkinan ketiga maknanya ma ta'tina fa anta tuhadditsuna, ma ta'tina fa anta tuhadditsuna ala idmari mubtada'in, dengan mengidmarkan mubtada khabar berarti tuhadditsuna itu mubtada mahdhuf, maknanya beda berarti. Fa yakun al maqsud nafyul ityan wa itsbatul hadis. Kalau ditakdirkan wa anta tuhadditsuna, maka maknanya jadilah nafyul ityan wa itsbatul hadis, penafian kedatangan dan penetapan pembicaraan. Ma ta'tina fa anta tuhadditsuna. Ya. Engkau tidak datang kepada kami dan engkau mengajak bicara kami. Mengajak bicara kami. Paham ini? Ya itu faedah dari qaid yang beliau isyaratkan pada idhofah fa kepada jawab. Kita baca syarahnya. Fahamkan maknanya. Wa ba'da fa jawabi nafin aw talab mahdaini an wa satruha hatmun nasab. Wa satruha hatmun nasab jumlah haliyah. An mubtadanya khabarnya nasab. Kemudian ba'da fa jawabin itu muta'alik dengan nasab. Ya'ni anna an tansibu wahya wajibatul hadzi. Ya'ni bahwasanya an menasabkan dalam keadaan wajib dibuang, diidmarkan, disembunyikan. Al-fi'l al-mudhari' menasabkan fi'l mudhari' ba'da al-fa setelah fa al-mujabi biha yang dijawab dengan fa ini nafyun mahdun, penafian yang murni. Ya, penafian yang murni. Al-talabun mahdun atau tuntutan murni. Talab apa saja masuk di dalamnya? Amr, kemudian nahi, kemudian istifham juga, ya kan? Dan yang lainnya banyak. Famitsalun nafi, contoh penafian, ma ta'tina fatuhaddithana, engkau tidak datang kepada kami sehingga engkau mengijak bicara kami. Kalau ini jawaban fa'nya. Maka dinasobkan. I'rabnya ma nafiyah ta'tina fi'lun wa fa'il wa maf'ul. Ya, ta'ti fi'lun mudhari' marfu' li tajarrudihi min an-nasib wal jazim wa 'alamati raf'i ad-dhammah al-muqaddarah 'ala akhirih li athiqal. Fa'iluhu dhamir mustatir fi wujuban taqdiru anta la dhamir mutasil mabni 'ala sukun fi mahalli nasbin wa fa'lun bih. Fa ya, fa apa? Disebut dengan fa apa? Fa ya harful jawab atau ya harful jawab. Kemudian atau dikatakan juga sababiyah. Fa jawabi fa apa? Fa sababiyah. Ya, fa sababiyah. Kemudian tu hadithana fi'il mudhari mansub bi an mudmarah ba'da fa'il jawab fa sababiyah. Mansub wa alamat nasbi al-fathah zahirah al-akhiri wa fa'ilahu mustatir. Kemudian nanya maf'ulun bih. Wa qad qala ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, la yuqdha 'alaihim fayamutu, mereka ahlun nar tidak dibinasakan hingga mati. Tidak, tidak dibinasakan hingga mati. Jadi al-maut itu disebabkan oleh pembinasaan, cuma itu tidak dibinasakan gitu. Jadi apa yang setelah fa'nya disebabkan oleh yang sebelumnya. Ya. Mana jelas kan la yuqdu alaihim fayamutu, mereka ahlun nar tidak dibinasakan fayamutu hingga mereka mati, hingga menyebabkan mereka mati. Tidak, bahkan azabnya la yamutu fiha aw la yahya. Wa ma'na kauni nafyi mahdha, makna keberadaan penafian itu murni adalah an yakuna khalisan min makna itsbat, bersih dari makna penetapan. Ya, bersih dari makna penetapan. Fa in lam yakun khalisan minhu wajaba raf'u ma ba'da al-fa. Adapun kalau penafiannya tidak murni, maka wajib merafa'kan fi'il mudhari' yang datang setelah fa. Contoh ma anta illa ta'tina fatuhadditsuna. Ma anta illa ta'tina fatuhadditsuna. Tidaklah engkau melainkan ya datang kepada kami fatuhadditsuna. Kemudian kami engkau mengajak bicara kami. Kemudian engkau mengajak bicara kami. Ada catatan kaki di situ. Kita baca nomor 3 dan 4 ya. Hadza al-wujub musallamun fi ma idza intaqab an-nafyu bi illa. Keharusan ini bisa diterima apabila ataupun pada apa-apa yang penafian itu digugurkan dengan illa sebelum penyebutan fi'il yang bergandengan dengan fa. Bisa diterima apabila ataupun pada apa-apa yang penafian digugurkan dengan illa sebelum apa penyebutan fi'il yang bergandengan dengan fa, seperti yang dalam contoh tadi. Ma anta illa ta'tina fatuhadditsuna. Di sini dibatalkan ya maknya dengan illa, tapi sebelum disebutkannya apa fa, ya kan? Ma anta illa ta'tina fatuhadditsuna, maka ini menggugurkan amalannya atau menghilangkan an di situ. Mengharuskan fi'ilnya dirafa'kan. Paham ini ya maksudnya? Ini bisa diterima, maksudnya hadal wujub, keharusan ini bisa diterima. Ini apa? Keharusan apa? Keharusan merafakan fi'il yang datang setelah fa. Ya, kapan? Ketika penafiannya tidak murni. Seperti ma anta illa ta'tina fatuhadditsuna rafa. Ini katanya bisa dibenarkan, bisa diterima. Kapan? Ketika ataupun pada apa-apa yang penafiannya itu digugurkan dengan illa sebelum fi'il yang bergandengan dengan apa? Fa disebutkan. Kal misal alladzi dzakarahu syarih, seperti contoh yang disebutkan oleh syarih. Fa amma idza waqa'at illa ba'dal fi'li, adapun kalau illanya datang setelah fi'il yang bergandengan dengan fa. Contoh ma ta'tina fatukallimana illa bi khair. Fainahu yajuzu fil fi'li al-muqtarin bil fa' wajhan. Adapun apabila illanya datang setelah fi'il, ya setelah fi'il yang bergandengan dengan fa', contoh ma ta'tina fatukallimana illa, illanya datang setelah fi'il yang bergandengan dengan fa'. Kalau seperti ini yajuzu fil fi'li al-muqtarin bil fa', boleh pada fi'il yang bergandengan dengan fa', dua sisi rafa' dan nasab. Wa zaman nadhim ibnuhu annahu yajibu fi rafa' wa huwa mardud min qawli syair wa maqama minna qa'imun fi nadina fayantiqa ya illa billati hiya a'raf, diriwayatkan dengan dua sisi rafa' yantiqu dan nasabnya yantiqa. Wa nassa sibawahi ala jawazihi madain, sibawahi menegaskan bolehnya keduanya. Itu jadi kalau penafiannya ya dirinci gitu, bagaimana kalau ada nafi yang dinafikan dengan illa, dirinci. Kalau penafiannya sebelum fi'il yang bergandengan dengan fa'ya, tidak beramal di situ an, ataupun wajib dirafakan fi'il setelah fa'nya. Adapun kalau penafiannya setelah fi'ilnya disebutkan, fi'il yang bergandengan dengan fa', maka boleh dengan dua sisi. Iya. Kemudian an-nafyu la yakunu mahdhan idzan taqadda bi illa. An-nafyu la yakunu mahdhan, dan penafian tidaklah menjadi murni apabila intaqaba bi illa, terbatalkan dengan illa. Atau untuk idza bi illa, kama dzakara syarih, sebagaimana disebutkan oleh syarih. Wa mithluhu la yakunu an-nafyu mahdhan idza, misalnya juga penafian itu tidak dianggap mahdhan apabila kana masbuqan bi istifham taqriri. Penafiannya didahului oleh istifham taqrir. Karena maknanya bukan lagi penafian kan? Maknanya kan bukan penafian, jadi alam ta'tini fa'ahsin ilaika, alam ta'tini, belumkah ya engkau datang kepadaku, ya kemudian aku berbuat baik kepadamu, datang enggak? Datang, ya kan? Alam ta'tini, apakah kau belum pernah datang kepadaku, kemudian aku berbuat ihsan kepadamu, datang enggak? Datang. Wa kana matluban binafyin, atau diiring oleh penafian. Ya, karena nafyan nafi itsbat, karena penafian menafikan yang manfi, itu penetapan maknanya. Sampai sini ada yang mau tanyakan? Alam ta'tini ya fa, istilahnya atof saja ya. Kemudian aku berbuat baik kepadamu dan aku berbuat baik kepadamu gitu kan. Ya bisa juga sababiyah ya, tapi tidak menasobkan. Maknanya, lihat alam ta'tini fahsin, belumkah engkau datang kepada aku, kemudian aku, ataupun maka aku berbuat baik kepadamu. kemudian aku berbuat baik kepadamu, ya, karena sebab engkau datang kepadaku. Ya itu sih dengan illa. Ya kan? Ma illa itu kan? Ma anta illa. Ya kan? Menafikan lagi kecuali. Atau nanti ada contoh yang lainnya ya. Mazala itu. Nah ya, mau saya tambahkan ya. Jadi an-nafyu, fan-nafyu itu yashmal ma kana biharf. An-nafyu, penafian itu mencakup penafian dengan huruf. Au fi'l, atau dengan fi'l. Atau dengan fi'l. Au ismin, atau dengan isim. Atau dengan isim. Wa makana taqlilan muradun bihi an-nafyu. Dan juga dengan lafaz yang menunjukkan taqlil tapi yang dimaukan dengannya makna penafian. Itu sering didapati. Fal awal, maka contoh yang pertama penafian dengan apa? Hah? Dengan huruf. Dengan huruf. Contoh ucapan Allah Subhanahu wa taala, la yuqdu 'alaihim fayamutu, la yuqdu 'alaihim fayamutu. Kemudian contoh yang kedua penafian dengan apa? Fi'il ya, laisa zaidun hadiran fayukallimaka. Laisa zaidun hadiran fayukallimaka. Ini yang ketiga. Penafian dengan apa? Isimnya. Ghairu atin fatuhadditsana. Ghairu atin fatuhadditsana. Yang keempat dengan apa? Lafaz yang lafaz taqlil tapi maksudnya apa? Penafian. Qallama ta'tina fatuhadditsana. Qallama. Dimaukan dengannya makna penafian. Yesus sering didapati. Qallama tit. Fal qallama ta'tina, kau belum pernah datang kepada kami. Satu hadis sana. Ya, kita baca lagi. Wa ma'na kauni an-nafi mahdhun an yakuna khalisan min ma'na al-itsbat. Makna penafian murni adalah penafian yang bersih dari makna isbat penetapan. Fa in lam yakun khalisan minhu, adapun kalau penafiannya tidak murni, wajib raf'u ma ba'da al-fa, wajib merafakan fi'il mudhari yang datang setelah fa. Contoh ma anta illa ta'tina fatuhadditsuna. Ya. Wa mithalu at-talab, contoh talab. Wa huwa yashmal, dan talab mencakup al-amr, perintah, wanahya, wadu'a, larangan, doa, walisifam, isifam, arud, tawaran, watahdid, dorongan, watamani, angan-angan. Dan tamani itu bisa dengan lafaz laita, sering didapati seperti itu ya, laita, kadang dengan ala, contoh ala, rasulunana, ala rasulunana minna, fayukhbirana, dengan ala, kadang dengan lau, ya kadang dengan lau. Kemudian fal amru nahu i'tini fa ukrimaka, maka amru contohnya i'tini fa ukrimaka. I'ramnya jelas kan? I'tini i'ti fi'lu amrin. Ya, mabni ala hadfi harfil illah. فعل مستتر فيه وجوبا تقتله أنت لون للوقاية الياء بمن متصل ومن على سكن ومحل نصب مفعول به فسببية. Kemudian ukrima fi'il mudhari' mansub bi'an mudmarah wujuban ba'da fa'asababiyah. Kemudian contoh dari ucapan penyair adalah ya naqu siri 'anaqan fasiha ila sulaimana fanastariha. Mun ada murakham naqatu jadi naqu ala lughati man yantazir. Ya naqu wahai unta siri berjalanlah engkau 'anaqan dengan jalan yang lebar fasiha 'anaqan. Jalan yang lebar dan cepat. Ila Sulaiman menuju Sulaiman. Siri berjalan dengan langkah yang lebar. Ada di situ sebutin anaka. Dorbun minasair. Jenis berjalan. Model berjalan. Itu wasiul khubwa. Luas langkahnya. Yang dimaukan di sini cepat. Wahai naku siri berjalan dengan cepat gitu. Kepada Sulaiman fanastariha hingga kita bisa beristirahat. Nastariha mansub dengan an mudmarah ba'da fa as-sababiyah al masbuqa bi apa al amr siri naqa muannats makanya siri wan nahi dan juga nahyu larangan la tadrib zaidan. Kalau tadi al amr ada enggak dalam ayat Al-Qur'an yang al amr doa dia seringnya. Annahu contoh la tadrib Zaidan fa yadribaka. Jangan kau pukul Zaid, nanti dia akan memukulmu. Karena dia akan memukulmu. Jelas ini. Amin qawli ta'ala wa la tatghaw fihi fa yahilla 'alaikum ghadabi. Janganlah kalian melampaui batas padanya sehingga menimpa kalian kemurkaanku kepada Allah SWT. La taftaru 'ala Allahi kadhiba. Terus apa? Fayushitakum bi'adzab. Banyak ya. Kemudian doa, contohnya Rabbin surni fala ukhdal. Wahai Rabbku, tolonglah aku sehingga aku tidak terhina. Tidak tertelantarkan. Dalam ayat Al-Qur'an juga ada ya. Setelah doa, Rabbana tumis ala amwalihim washdud ala qulubihim apsalanya fala yu'minu mansub hatta yarawul adzabal alim. Dari ucapan penyair rabbi wafiqni fala a'dil an sanani sa'ina fi khairi sanan. Ini bagus ini. Rabbi wa rabbku wafiqni beri aku taufiq sehingga aku tidak melenceng dari sanani as-sa'in, tariqi as-sa'in, jalannya orang-orang yang berjalan dengan sungguh-sungguh meraih fi khairi sananin, pada sebaik-baik jalan untuk mencapai kebaikan. Di sini syaitnya jelas fala a'dila mansub dengan al-mubmarah pada fa'asarabiyah. Kemudian setelah istifham contohnya hal tukrimu Zaidan fayukrimaka, apakah engkau memuliakan Zaid sehingga dia akan memuliakanmu? Kan jelas wa min qawli ta'ala fahal lana min syufa'a fayashfa'u lana setelah istifham wal 'ard setelah tawaran contoh ala tanzilu 'indana fatusiba khaira, marilah engkau singgah di sisi kami fatusiba khaira sehingga aku mendapatkan kebaikan. Jelas juga ini fatusiba ala di sini ardnya. Ala lihat konteksnya kadang untuk apa? Tamanni kadang untuk ard. Kemudian contoh yang lain ya ibnal kiram ala tadnu fatubsira ma qad haddatsuka famara'in kaman sami'a. Wahai ibnal kiram anaknya orang yang mulia ataupun orang yang mulia maksudnya. Ala tadnu tidakkah engkau mau mendekat? Fatubsira ma, sehingga engkau bisa melihat. Ma qad haddatsuka, hal-hal yang manusia bicarakan tentangmu. Sama ra'in kaman sami'a, karena tidaklah sama orang yang melihat dengan orang yang mendengar. Ini diambil dari sabda Rasulullah alaihi salatu wasallam, itu apa? Aisal khabar kal muayyanah itu. Di sini syaitnya jelas. Fatubsira ala tadnu la'arab ya ibn al-kiram ala tadnu fatubsira ma qad haddathu kafamara'in kaman sami'a. Ada yang hafal? Hah? Coba Hamzah hafal? Hah? Saya hafal? Abdan? Enggak hafal? Hablu ya ibn al-kiram ala tadnu qad haddathuka taqi yanga san haddathuka famara'in kaman sami'a. Hafal kan, dipahami gak mudah. Ya. Mar. Haddatsuka. Ya. Wa tahdhid, dan juga anjuran, dorongan mungkin, ya. Laula ta'tina fa tuhaddithana. Mengapa engkau tidak datang kepada kami gitu ya. Fa tuhaddithana, sehingga kami bisa, sehingga engkau mengajak bicara kami. Laula, apa enaknya? Ayolah engkau datang kepada kami gitu ya. Kemudian engkau berkisah kepada kami, mengajak bicara kepada kami. Wa minhu qawluhu ta'ala, di antara contoh yang didahului oleh tahdid adalah laula akhartani ila ajalin qaribin fa as-saddaqa wa kum min as-salihin. Di sini mana syahidnya? Fa as-saddaqa. Didahului apa? Tahdid laula. Kemudian akun kenapa mansub? Ana madzum akun wa akun minas solihin. Hah? Ya karena sebagian mengatakan karena diathafkan kepada mahalnya as-saddaq, maus jazm mahalnya. Seandainya tidak ada fa-nya kan jazm. Ada yang mengatakan karena dighom, didghom. Didghom kepada yang setelahnya. Mim. Wa tamanni, kemudian tamanni. Nahu laita limalan fatasaddaqa minhu. Laitani malan fatasaddaqa minhu. Ini jelas. Wa minhu qawlu ta'ala ya laitani kuntu ma'ahum fa'afuza. Fa'afuza. Fa'afuza fawzan azima. Kemudian wa ma'na an yakuna talab mahdha. Ma'na talabnya itu mahdh. Bersih murni. Alla yakuna madlulan alaihi bismi fi'lin. Agar talabnya mahad adalah agar tidaklah ditunjukkan talabnya dengan isim fi'il. Paham ini? Agar apa? Tidak ditunjukkan talabnya dengan isim fi'il. Bukan. Wala bilafdil khabar. Bukan pula dengan lafaz khabar. Fa in kana madlulan alaihi bi ahadi hadaini al-madhkuraini wajaba raf'u ma ba'da al-fa'. Adapun kalau ditunjukkan talabnya dengan salah satu dari dua yang telah disebutkan ini, isim fi'il, lafadz khabar, maka wajib merafa'kan fil mudhari' setelah fa'. Contoh sah fa uhsinu ilaika. Ya, sah talab juga, cuma talabnya bukan dengan fi'il tapi dengan isim fi'il. Ya. Wahasbuka alhadithu fayanamun nas. Hasbuka dengan apa? Lafaz apa? Khabar ya. I'rabnya bagaimana? Hasbuka alhadithu. Ya masalah lafaz khabar ya. Bentuknya khabar gitu. Hasbuka alhadithu. Hasbuka sebagai apa? Mubtada alhadithu khabar, bentuknya khabar gitu. Tapi maknanya apa? Talab kan? Hasbuka hadis. Yakfika al-hadis. Cukup ya, maksudnya cukup bagimu pembicaraan ya. Fayanamun nas. Agar manusia apa? Tidur. Ya. Padahal dibuang juga khabarnya hasbuka. Ya. Langsung setelah itu saya namun nas. Ini hasbuka apa? As-sukut atau yang lainnya. Cukup bagimu diam ya. Atau di sini hadis. Jelas di sini? Insyaallah enggak terlalu sulit maksudnya ini ya. Jadi kesimpulannya an menasobkan fil mudhari dalam keadaan wajib disembunyikan setelah fa yang dijawab dengannya. Yang dijawab dengannya setelah fa yang jatuh sebagai jawaban. Sebagai jawaban dari penafian yang murni, yakni khalis, bersih dari makna itsbat. Ya. Atau yang kedua setelah talab mahab. Kalau nafi mahab tadi yang murni dari makna itsbat. Kemudian talab mahab yaitu alla yakuna madlulan alaihi bismi fi'il, agar tidak ditunjukkan talabnya dengan isim fi'il atau dengan lafaz khabar. Dan talab mencakup amr, nahi, doa, istifham, arab, tahdid, tamanni. Soalnya jelas ya, sering berulang-ulang ini. Kemudian walwaw kalifan in tufid mafhuma ma' walwaw kalifan in tufid mafhuma ma' apa? Apa? Kalfa. Oh, pantesan. Maksudnya kalifan kalfa enggak pas gitu aja. Walwaw kalfa in tufid mafhuma ma' kala takun jaldan wa tudhhir al jaza'. Ana kira kalifan kalfa. Walwaw kalfa dan wawu seperti fa, hukumnya sama. Menasabkan fil mudhari setelahnya dengan bantuan an mudhmara apa? Wujuban. Wujuban. Dan juga sama amalannya, ataupun ia menasabkan dengan syarat-syarat yang sudah lewat pada fa itu, agar didahului apa? Penafian mahab atau tolap apa? Mahab dia. Wal wawu kal fa, maka wawu sama dengan fa. Ada syaratnya tapi in tufid mafhuma ma', apabila ia memberikan makna ma', kebersamaan, makna ma', makna ma'iyah. Iya. Kala takun jaldan wa tudhira al-jaza'. Seperti la takun jaladan, la takun jaldan wa tudhir al-jaza'. Jangan kau menjadi orang yang jaldan kuat wa tudhhir al-jaza', tapi engkau bersama dengan itu engkau menampakkan al-jaza', keluh kesah. Di sini tudhhira dinasabkan dengan al-mudhmar wujuban ba'da waw al-ma'iyah atau al-ma'iyah al-masbuqa bi apa? An-nafi la takun atau bi an-nahi la takun. يعني أن المواضع أن المواضع التي ينصب فيها المضارع بإضمار أن وجوبا بعد الفاء ينصب فيها كلها بأن مضمرة وجوبا بعد الواو إذا قصد بها المصاحبة. يعني maksudnya adalah المواضع tempat-tempat التي ينصب فيها المضارع di mana padanya dinasabkan fil mudhari بإضمار أن وجوبا dengan menyembunyikan أن secara wajib بعد الفاء setelah فاء yunsabu fiha kulliha dinasabkan pula fil mudhari pada tempat-tempat tersebut seluruhnya dengan an mudmar wujuban setelah wawu idza qusida biha al musahabah. Idza qusida biha al musahabatu, jika diniatkan dengan wawu tersebut makna musahabah. Disebut juga wawu ma'iyah wa hiya allati tajma' baina syai'aini fi anin, yaitu wawu yang mengumpulkan antara dua hal dalam satu waktu. Wa yakunu ma ba'daha jawaban lima qablaha, dan yang keduanya itu sebagai jawaban dari yang sebelumnya. Dan dia berbeda dengan wawu ataf. Ya, berbeda dengan wawu ataf. Contoh walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamu as-sabirin. Padahal Allah Subhanahu wa taala belum mengetahui, belum melihat alladzina jahadu minkum, orang-orang yang berjihad di antara kalian, wa ya'lamu sabirin, juga apa, orang-orang yang sabar, ya, bersama orang-orang yang sabar. Allah mengetahui sebelumnya, cuma belum melihat prakteknya dari kalian. Allah sudah mengetahui siapa yang berjihad dan sabar, ya, cuma prakteknya belum terlihat. Walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamu sabirin. Di sini wa ya'lama. Padahal Allah Subhanahu wa taala belum melihat, belum mengetahui orang-orang yang jihad di antara kalian bersama dengan pengetahuannya terhadap orang-orang yang bersabar. Kemudian contoh dari ucapan penyair, faqultu du'i wa ad'u wa inna anda li sautin an yunadi da'iyani. Faqultu, maka saya katakan kepada istri saya, ud'i, panggillah, menjeritlah dengan suara keras. Wa ad'u, dan saya pun akan menyeru, berteriak keras. Inna anda li sautin, sesungguhnya sekeras-keras suara, an yunadi da'iyan, ketika dua orang berteriak gitu. Keras mana, satu orang berteriak yang dua? Satu orang di dua. Keras kan dua orang. Di sini saya mana? Wa ad'u wa faqultu ud'i faqultu du'i wa ad'u wa. Saya katakan pada istri saya, ud'i, berteriaklah bersama teriakanku gitu. Wa ad'u wa. Kemudian contoh yang lain, la tanha an khuluqin wa ta'ti mithlah arun 'alayka idza fa'alta 'azim. Jangan kau larang dari satu akhlak yang buruk, wa ta'ti mithlah, bersamaan kau sendiri apa, mendatangi yang semisalnya. Ya. 'Arun 'alayka idza fa'alta 'azim. Ini adalah satu aib yang besar atasmu jika engkau melakukannya, melarang orang lain dari keburukan sedangkan dia sendiri apa, melakukannya, bersamaan dengan itu dia melakukannya. Ya. Jelas ini juga sudah di Tuhfah juga ada ya, ya kan? Di sini ta'tiya syahidnya mansub dengan al-mudmarah ba'da wawil ma'iyah al-masbuqa bi apa? An-nahyu bin nahyi la tanha an khuluqin. Kalau tadi didahului apa? Faqultu ud'i wa ad'u. Oleh apa? Al-amr. Kemudian contoh berikutnya, alam aku jarakum wa yakuna baini wa bainakumul mawaddatu wal ikha. Bukankah aku ini adalah tetanggamu sehingga seharusnya ada antara ku dengan kalian kasih sayang dan persaudaraan. Di sini saya gimana? Wa yakuna. Alam aku jarakum wa yakuna. Berarti bukankah aku ini adalah tetanggamu sehingga wa yakuna baini, seharusnya ada ya antaraku dengan kalian al mawaddah wal ikha. Kemudian wahtaraza biqaulihi, beliau berjaga-jaga dengan ucapannya, in tufid mafhuma ma, apabila wawunya memberikan pemahaman ma. Amma idza lam tufid dzalik, untuk mengeluarkan, berjaga-jaga dari itu untuk mengeluarkan wawu yang tidak memberikan faedah ma'iyah, tidak bermakna ma'iyah, bal aratta at-tasyrik, bahkan kau semata-mata menghendaki dengan wawu tersebut at-tasyrik, maka ketika itu wawunya wa'atifah, atul fi'li alal fi'li, pengatofan fi'li kepada fi'l jadinya, bainal fi'li wal fi'li, aratta at-tasyrik, kau mentasyrik, menyamakan antara fi'l dengan fi'l dalam hukum, awunya atifah, pengatofan fi'il kepada fi'il. Aw aradta ja'ala ma ba'da al-wawi khabaran li mubtada mahdhuf, atau ketika engkau menghendaki menjadikan apa yang setelah wawu sebagai khabar bagi mubtada mahdhuf, persis seperti yang fa tadi yang sudah saya lewatkan tadi kan, ya kan, bisa fa'nya sababiyah, bisa fa'nya atifah, atau engkau menghendaki mubtada yang mahdhuf. Persis. Wawu juga sama. Bisa engkau niatkan ma'iyah, bisa atifah saja, atau engkau takdirkan selawunya apa? Mubtada. Maka maknanya berbeda. Fa innahu la yajuzu hina idzin an-nasbu, ketika diniatkan olehmu wawu tadi untuk sekedar pengatofan, atau engkau menjadikan yang setelah wawu sebagai khobar dari mubtada yang mahdhuf, maka tidak boleh fi'il mudhari setelahnya dinasobkan. Walihada jaza fima ba'dal wawi fi qawlika, oleh karena itu boleh pada fi'il mudhari yang setelah wawu pada ucapanmu la ta'kul as-samak wa tashrab al-laban salah satu aujuh. Boleh dengan tiga sisi. Boleh dikatakan la ta'kul as-samaka wa tashraba wa tashrabu wa tashrabi atau wa tashrab gitu ya. Wa tashraba wa tashrabu wa tashrab boleh. Ya. Al-jazmu ala tashrik bain al-fi'laini, kalau dijazmkan la ta'kul as-samak wa tashrab al-laban, jazm ini karena menyamakan antara dua fi'il tersebut dalam hukum penafian. Sehingga maknanya la ta'kul as-samak wa la tashrab al-laban gitu. Ya kan? La ta'kul as-samak wa tashrab al-laban maknanya kalau di apa? Jazmkan. Ya. Kalau dijazmkan bagaimana? La ta'kul as-samak wa tashrab al-laban. Takdirnya apa? La ta'kul asamak wa la tashrab al-laban gitu. Sama hukumnya. Ditashrik tashrab dengan ta'kul pada penafian. Wa tsani, yang kedua ar-raf'u ala idmari mubtada. Boleh juga rafa' tashrabu dengan mengidmar mubtada. Nah, maka dirafa'kan. La ta'kul asamak wa anta tashrabu al-laban. Kalau tadi disukun semua, dijazmkan semua, la ta'kul as-samak wa tashrab al-laban. Larangan dari melakukan dua hal ini, makan ikan ataupun minum susu. Kalau di dhammah dengan menakdirkan tashrab sebagai jumlah khabariyah dan mubtada mahdhuf wa anta tashrabul laban, berarti larangannya apa? Dari makan ikan sambil atau bagaimana? Larangan dari makan ikan dan pembolehan untuk minum susu ya. La ta'kul as-samak wa anta tashrabul laban. Kalau dinasabkan la ta'kul as-samak wa tashrabul laban, wawunya berarti wawu apa? Ma'iyah, berarti jangan kau makan ikan sambil atau bersamaan dengan itu kau minum susu gitu. Wasalit, yang ketiga an-nasbu ala ma'na an-nahyi 'anil jam'i bainahuma. Yang ketiga penasoban di atas makna larangan dari mengumpulkan keduanya. Itu ma'iyah kayak gitu. Larangan dari mengumpulkan keduanya. La ta'kul as-samak wa tashraba al-laban. Ay la yakun minka, jangan sampai terjadi darimu an ta'kul as-samak, engkau makan ikan, wa an tashraba al-laban. Ya. Bersamaan dengan itu engkau minum susu. Fa yunsab hadha al-fi'lu bi an mudmarah, maka fi'l ini bisa dinasabkan dengan apa? An mudmarah wujuban. Bisa dibedakan gak ini antara wawu ma'iyah dengan wawu atifah semata atau wawu yang ditakdirkan setelahnya mubtada? Ya, seperti fa juga sama seperti itu ya. Kalian ala ta'tina bisa fatuhad tisaka, bisa fatuhad dituka, persis. Kalau fatuhad tisaka berarti fa-nya sababiyah. Kemudian fil mudhari mansub dengan an mudmarah apa? Lafasabiyah. Kalau dirafakan mungkin dua sisi ya kan. Sisi yang pertama fa'nya atifah berarti mengatofkan fil kepada fil dalam satu hukum yang sama. Jadi kan apa? Ma ta'tina fatuhadithuna, berarti maknanya ma ta'tina fa ma tuhadithuna. Tuh. Nah, sekarang kalau meniatkan wawunya apa? Fa'nya tadi fa'nya apa? Fa'nya atifah juga ya, cuma dengan mengatofkan jumlah dengan jumlah ini mah. Dengan menakdirkan apa? Mubtada ya. Mubtada. Maka maknanya berbeda pula. Ma ta'tina wa anta lai fa'anta tuhadithuna. Menetapkan yang pertama, menafikan yang pertama, menetapkan yang kedua. Persis ini dengan ini. Ya, coba kita perhatikan lagi lihat. Contoh yang ini. Persis lah yang ada pada fa itu seperti wawu. La ta'kul as-samak wa tashrub al-laban. Bisa dengan berapa sisi? Tiga sisi. Dan maknanya berbeda. I'rabnya pun berbeda. Kalau kita sukun semua, la ta'kul as-samaka wa tashrab al-laban, berarti kita mengatofkan fi'il tashrab kepada apa? Ta'kul. Berarti maknanya penafian semua. terkena ilah semua. Jangan kau makan ikan, jangan pula kau minum susu kalau disukun. Ya. Kalau tadi yang fi'il mudhari sebelumnya kan rafa' ya bahasanya. Kemudian kalau dibaca tashraba la ta'kul as-samaka wa tashraba laban. Jadi berarti wawunya berarti apa? Wa ma'iyya menasabkan fi'il mudhari dengan an mudharafi apa? Wujuban. Ya, berarti maknanya apa? Ya ma'iyya, jangan kau makan ikan sambil kau minum susu gitu. Atau bersama dengan itu kau minum susu. Taktinya la ta'kul as-samak ma'asyur bika al-laban. Kalau dirafakan la ta'kul as-samak atashrabu. Ya atashrabu al-laban. Menakdirkan apa? Anta. Berarti larangan dari yang kedua, penetapan, penafian dari yang pertama dan penetapan tentu yang kedua. La ta'kul as-samak atashrabu al-laban. Jangan kau makan ikan, silakan kau minum susu. Ada kemiripan enggak dengan fa tadi? Mirip kan? Nah, itu perhatikan. Ya. Jadi kalau maknanya tasyrik, mentasyrik menyamakan antara yang setelah wawu ataupun fa dengan fi'il yang sebelumnya dalam hukum, sama-sama dinafikan misalkan, atau sama-sama terkena larangan misalkan, maka itu wawu huruf athaf, athul fi'li 'alal fi'li. Ma'tafan fi'il berfi'il. Tuh. Kemudian kalau dia apa? Dhamma tashrabu ini juga wawu atifa juga tapi atful jumlah ala jumlah berarti kan? Karena di situ ada anta wa anta tashrabu. Cuma yang sebelumnya jumlahnya apa? Hah? Nahi larangan yang selanjutnya penetapan kan? Yang sebelumnya itu nafi yang selanjutnya penetapan. Ya sama sih huruf-huruf wawunya huruf ataf juga. Ya bisa dibedakan gitu. Ah, ada yang bertanya kan? Kalau itu syirik. Ya, tadi kan tasyrik. Contoh la ta'kul as-samak wa tashrab al-laban. La ta'kul, jelaskan dia wajib jazm kan? Ya kan ta'kul kenapa kemasukan la nahiyah? Karena yang setelahnya tashrab di tasyrik dengan yang sebelumnya ta'kul dalam keadaan ta'kul itu madzum oleh la nahiyah, maka dia disukun juga. Iya kan tadi kan? La ta'kul as-samak wa tashrab al-laban ma'tuf berarti i'rabnya. I'rabnya kalau kita i'rab la ta'kul as-samak wa tashrab al-laban la nahiyah jazimah ta'kul fi'il mudhari madzum la nahiyah au harf 'athfin kemudian tashrab fi'il mudhari madzum atau apa tashrab ya tashrab ma'tuf ala ta'kul ma'tuf ala al-madzum madzum mithlu ya kan wa alamat jazimah sukun salah itu ya salah liru sukun harusnya. Ah oh, iya san. Kalau dibaca dhammah ya atau syrabul laban gitu. Iya mungkin istinafiyah kalau di dhammah kan la ta'kul apa? As-samak wa tashrabu al-laban. Ya, istinafiyah mungkin. Yang sebelumnya apa? Sebelumnya maknanya apa? Penafian, larangan, yang setelahnya penetapan. Ya, semoga bisa dibedakan ya. Mana wawu di situ ma'iyya, mana atifah, mengatafkan apa? Fi'il kepada fi'il, mana pula yang ditakdirkan setelahnya mubtada. Lanjut ya. Ya. La ta'kul tadi mana? Contohnya apa tadi? Ma ta'tina fatuhadithana. Allah alam sepertinya tidak ditakwil ya. Sepertinya tidak ditakwil. Tidak ditakwil sepertinya. Meskipun dia kalau orang-orang kufa berpendapat yang menasabkannya fa itu sendiri ya. Fa itu sendiri yang menasabkan orang kufa. Iya kan? Ya ada bahasanya itu. Ada perdebatannya juga. Mereka orang kufa menyatakan bahwasanya menasabkan adalah fa itu sendiri bukan alasannya, dibantah lagi. Ya panjanglah kalau masih itu untuk buka-buka sendiri. Wal fi'lu belum selesai ya? Atau belum dibaca? Loncat ini. Sampai di mana tadi? Jadi lupaan ini. Sudah selesai belum tadi dibaca? Ta'kulis samak belum ya? Nah, kita baca aja, ulangi. La ta'kul as-samak wa tashrub al-laban. Boleh dengan tiga sisi. Al-jazm ala tashrik bainal fi'laini. Contoh, la ta'kul as-samak wa tashrub. Itu keliru. Salah. Harus ya tashrub al-laban. Yang kedua, ar-rafu ala idmari mubtada. La ta'kul as-samaka wa tashrubu al-labana. Ayu anta tashrubu al-labana. Kemudian yang ketiga, al-thalith an-nasbu ala ma'na nahi anil jama' bainahuma. Nahu la ta'kul as-samak wa tashrub al-laban. Ay la yakun minka an ta'kul أنتقول السمك وأن تشرب اللبن. فينصب هذا الفعل بأن مضمرة. Sekarang masuk ke yang berikutnya. وبعد غير النفي جزما يعتمد إن تسقط الفاء والجزاء قد قصد. وبعد غير النفي جزما يعتمد إن تسقط الفاء والجزاء قد قصد. Dan setelah selain nafi i'tamid jazman, tujulah jazm. Jadi kalau ya Allah, fasalabiyah tadi kan, kalau didahului oleh apa, tolab dan nafiyah mahab, maka dia apa? Menasobkan dengan apa? Mubarujuban. Sekarang kalau dibuang fa'nya, ini bahasanya. Wa ba'da ghairi nafi jazman i'tamid. Dan setelah selain nafi, ya selain nafi ya. Selain nafi berarti apa? Tolab ya, tolab. Wa ba'da ghairi nafi, dan setelah selain nafi, ini setelah talab, i'tamid jazman, tujulah jazm. In tasqutil fa'u, apabila fa'nya digugurkan, dibuang. Wal jaza'u qanqusid, dalam keadaan diniatkan makna balasan. Kapan wajib menjazukan fi'il mudhari'? Yaitu setelah selain penafian dan fa'nya digugurkan, kemudian dimaukan dengannya makna apa? Makna balasan. Ini juga insyaallah tidak asing ya sudah antum pernah melewatinya. Ya juzu fi jawabi ghairi nafi min al-asya'i allati sabaqa dzikruha an tajzima idza saqatatil fa'u wa qusidal jazaa'. Boleh pada jawaban selain nafi dari hal-hal yang telah lewat penyebutannya untuk kau jazmkan apabila fa'nya gugur dan dimaukan dengan fi'ilnya balasan. Contoh, zurni azurka. Ya. Sanya ke sifat apa? Zurni fa'azuraka. Kalau fa'nya gugur, maka dijazmkan. Zurni azurka. Ini khususnya kalau sebelumnya bukan nafi, tapi tolab. Tolab kan banyak. Ada berapa tolab? Ada yang hafal? 7 apa berapa? 7 ya sekitar ya. Wa kadzalika al-baqi. Demikian boleh sisanya. Wahal huwa majzumun bi syartin muqaddara, ini khilafnya, apakah dia azurka fi'il tersebut yang dijazmkan dengan sebab dibuang fa'nya, apakah ia dijazmkan dengan syarat yang ditakdirkan? Zurni in tazurni azurka, berarti kan zurni fa in tazurni azurka, au bil jumlah qabla, atau dijazmkan dengan jumlah sebelumnya zurni, berarti dengan talab itu sendiri. Qaulan, ada dua pendapat. Ya, ada dua pendapat. Kalau pendapatnya Ibnu Malik, Ibnu Khawruf, dan itu disandarkan kepada Sibawai, bahwasanya yang menasabkannya, yang menjazmkannya adalah lafdu talab. Lafdu talab itu sendiri, zurni itu sendiri. Dummina makna harfi syarat, ditadmin padanya makna huruf syarat. Jadi inta zurni, seolah-olah seperti itu. Jadi lafaz talab itu sendiri yang apa? Menjazmkannya. Berarti i'rabnya azurka majzum sebagai jawab talab tadi kan. Dumina makna harfi syartin fajazama, sehingga dialah yang menjazmkannya katanya. Karena dia ditadmin makna huruf syarat. Yang kedua pendapatnya As-Sirafi Al-Farisi Ibnu Ushur menyatakan bahwasanya annal amra wan nahya wa baqiha, bahwasanya amr dan nahi dan selainnya sisanya nabat 'ani syarti, itu menggantikan posisi syarat. Beda ya kalau tadi mengandungi syarat, kan ini menggantikan syarat. Yang ketiga bi syartin muqaddar, dengan syarat yang ditakdirkan. Dalla alaihi talab, yang itu syarat tersebut yang ditakdirkan ditunjukkan oleh talab. Ini kebanyakan orang-orang belakangan kata al-Muradi. Tanya dipilih oleh Muradi, al-Muradi mendapat yang ketiga itu. Kemudian beliau sebutkan kelemahan-kelemahan, mendapat yang pertama, yang kedua, yang paling sedikit takalufnya yang ketiga. Saya tidak bawakan. Yang antum lihat di syarah al-Muradi. Kelemahan yang pertama, yang kedua. Al-Muhim ini luaslah masalah Arab, antum silakan. Yang mudah mana? Ya. Jadi zurni azurka, yang menasabkan azurka pada khilaf. Ya, beliau di sini menyebutkan tiga qaul ya. Dan di sana lebih dari itu. Ada yang menyatakan bahwasanya yang menjazmkannya adalah zurni lafaz talab tersebut karena ditadmin di situ makna huruf syarat. Ada yang mengatakan karena zurni itu menggantikan syarat, ada yang mengatakan yang menasabkannya adalah apa? Syarat yang mahdhuf yang ditunjukkan oleh zurni. Berarti zurni, inta zurni azurka. Silakanlah untuk pilih. Kalau misalkan antum berpendapat seperti pendapat yang dipilih si bawah, maka azurni apa? Madzum bi talab aja gitu. Kalau antum pilih pendapat yang kebanyakan itu jumhur, maka azurka i'rabnya apa? Madzum di iya, syartin muqaddar, takdirnya in tazurni azurka gitu. Wala yajuzul jazmu fi nafi, dicatat lagi juga ada itu. Cuma sedikit beda pengungkapannya. Wala yajuzul jazmu fi nafi. Nah, tidak boleh jazm pada nafi. Tadi kan wa ba'da ghairi nafi. Fala taqul, sehingga kalau nafi tidak boleh dikatakan ma ta'tina tuhadditsna, enggak boleh. Ma ta'tina tuhadditsna ya, tuhadditsuna berarti. Baca dah, baca tengah ini, baca enggak? Baca. Dhahab al-jumhur ila anna al-jazm ba'da talab huwa syartun muqaddar. وذهبوا أيضا إلى أنه يجب تقدير إن من بين أدوات الشرط. جمهور berpendapat bahwasanya menjazmkan setelah talab adalah syartun muqaddar. Mereka juga berpendapat إلى أنه يجب تقدير إن, bahwasanya wajib menakdirkan إن dari adawat syarat, hanya إن saja gitu yang ditakdirkan. Karena itu umul babnya, sehingga dia mampu beramal meskipun apa dalam ini tidak disebutkan. Ditmarkan. Wadah baqawmun, yang lain berpendapat anal jazim, bahwasanya menjazimnya adalah nafsul jumlah as-sabiqah, jumlah yang mendahului itu sendiri. Ya, jumlah yang mendahului itu sendiri. Ya, tadi fi'il, tadi lafadznya itu. Ya. Jadi kelemahannya kata al-Muradi, bahwasanya tidak ada kata jumlah yang jumlah itu beramal. Ya, jumlah yang beramal kan itu katanya tidak dapati jumlah itu beramal. Wa haula yang ala fariqaini, dan mereka itu ada dua golongan. Yang pertama fariqun minhum qal, satu kelompok berkata tadammanatil jumlah ma'ana syarat, jumlahnya mengandungi ma'ana syarat. Fa'amilat amalah, maka ia pun beramal seperti amalannya syarat. Tadi pendapat yang disebutkan oleh Sibawai, kama amila durban, sebagaimana durban beramal pada contoh durban Zaidan, karena dia menggantikan posisi idrib gitu. Amal idrib hina tadammana ma'ana, ketika ia mengandungi ma'ana idrib. Wa fariqun qala, ya, kelompok yang lain berkata balil amil al jumlah, bahkan ambilnya jumlah. Likaunaha naiban adati syarat, karena ia menggantikan dari adati syarat. Aminan nasi man qala al jazim lam, ada yang keempat berarti di sini. Ada juga yang mengatakan yang menjazmkannya adalah lam amr yang muqaddarah. Iya. Jadi litazur gitu, li azurka. Zurni li azurka. Li azurka. Iya. فالأقوال على تفصيل أربعة عند تحقيق إذا. يا سمعني هنا دم يتنيا كان. ما أنا تدي أشوف. mau nanya kayak. Nggak jadi. Gimana Ki? Paham? Apa? Ya, bisa. Kadang tapi jarang kan. Wal nahmil khotoyakum. Dilewatkan. Wal nahmil khotoyakum. Jarang. Seringnya itu ghaib kan. Itu ghaib. Kalau untuk khotob itu jarang, paling jarang lagi. Karena sudah ada fil amr kan. Sudah ada fil amr. Misalkan di tadrib Zaidan, ini lah idrib Zaidan aja cukup. Sudah lewat. Nah, sebelum kita lanjutkan, semoga nanti bisa selesai nih pembahasan ini. Sepanjang ya. Mau cari dulu. Ya kan di telepon. Karena Zala itu biasin Nabi, maka batal. Coba ya, cek lagi tuh di syaratul faid. Contoh nafi-nafi, masalah mazala. Zalanya maknanya nafi, ya si mak. Jadi apa? Itsbat. Kita lanjutkan. Ada isyal ini? Ya? Ya selain, sebutkan di sini. Mana tadi? Apa tadi? Ya mana? Annal amra wan nahya. Mana ya? Ya mana? Hah? Oh yang saya bacakan atau gimana? Yang saya bacakan itu ya? Oh ya. Annal amra wan nahya wa baqiha. Sisanya. Selain itu apa lagi? Hanya kan? Wan nahi wa baqiha. Maksudnya nahi dan sisanya. Ada di sana ada tolap kan macam-macam. Iya kan? Tolap kan macam-macam. Ada istifham, arab, dan yang lainnya. Bentar. Iya. Jadi yang pendapat yang kedua tadi kan annal amra wan nahya wa baqiha nabat an syarat gitu. Amr, nahi dan sisanya yang belum disebutkan kan banyak. Itu menggantikan dari syarat. Ya. Selain nafi lah pokoknya ya. Selain nafi aja. Amr, nahi, sifam yang lainnya banyak. Dihafalkan. Kalau salah sudah ada yang menyatukannya dalam bait syair itu ya. Kamula itu kod kamula awalnya apa? Zin. Hah? Oh itu yang alam. Iya. Ya ini juga ada juga kalau nggak salah ini. Iya kan? Ada ya. Ada ini juga. Apa? Ana gafal. Perlu dicek lagi. Soalnya dia. Kemudian syartu ya. Wa syartu jazmin ba'da nahyin an tadha' in qabla la duna takhalufin yaqa'. Syarat bolehnya menjazmkan. Syarat menjazmkan fil mudhari' yang jatuh atau gugur fa'nya setelah sebelumnya talab tugas nafi ya. Adalah ulangi syartu jazmin ba'da nahyin. Nah ini khusus syarat jazm setelah nahi. Syarat jazmnya fi'il mudhari yang datang setelah nahi adalah antaba'in qabla la. Engkau bisa meletakkan in sebelum la'nya. Sebelum la' nahiyahnya. Sebelum la'nya. Duna takhalufin yaqa. Tanpa ada perbedaan makna yang dihasilkan. Jadi maknanya berbeda seandainya engkau letakkan in sebelum la'nya. Maka ketika itu boleh dijazmkan atau dijazmkan dia. La yajuzul jazmu 'inda suqutil fa ba'da nahi. Khusus ya pembahasannya setelah apa? Nahi. Setelah nahi bukan yang lainnya. Dari apa? Talab. Tidak boleh menjazmkan ketika gugur fa'nya setelah nahi, kecuali dengan syarat, ada syaratnya ya. Jadi kalau yang mendahului fi'il mudhari' yang gugur fa'nya itu adalah nahi, ada syaratnya agar ia fi'il mudhari' tersebut boleh dijazmkan, yaitu an yashihal ma'na bi taqdiri dukhulin, maknanya benar dengan menakdirkan masuknya in. Itu ini maksud dengan duna takhalufin hal dari in, dalam keadaan duna takhaluf, tidak ada perbedaan makna yang terjadi. Ya, dengan apa engkau letakkan, engkau tambahkan in sebelum la-nya. Ya. Dukhuli in syartiyah ala la kepada la. Fataqul, sehingga engkau katakan la tadnu. Ya, la tadnu minal asari taslam. Ini boleh. Antum jazumkan taslam. Ya. Yang didahului apa? Nahi, la tadnu. Boleh, kenapa? Karena seandainya antum tambahkan sebelum la-nya in, tidak rusak mananya. La tadnu minal asari taslam. Jangan kau dekat-dekat ke singa, taslam, selamat. Karena banyak orang yang dekat-dekat singa dimakan, diterkam. Penjaga kebun sering kita dengar ya, diterkam oleh asad. Ya. Tapi kalau kita nggak mendekat-dekat, insya Allah. La tadnu minal asad taslam. Kalau dikasihin, in la tadnu minal asad taslam. Jika engkau tidak mendekat ke asad, selamat. Betul nggak mananya? Betul, tidak rusak. Itu duna takhaluf. Ya kok? Maka boleh ketika itu engkau jazmkan fi'il mudhari' setelahnya. Yang datang setelah nahi. Bijazmi taslam, dengan menjazmkan taslam. Idh yasihu inna tadnu minal asadi taslam. Karena benar seandainya engkau katakan in illa tadnu minal asad taslam. Wala yajuzul jazmu fi qawlik, dan tidak boleh menjazmkan pada contoh ucapanmu la tadnu minal asadi ya'kuluka. Jangan kau dekat-dekat kepada singa ya'kuluka, karena dia akan memakanmu. Ini tidak boleh di ya'kuluka gitu. Kenapa? Karena tidak idla yasih in la tadnu minal asad ya'kulka. Karena tidak benar seandainya ditambahkan sebelum lanya in. In la tadnu minal asad ya'kulka. Jika engkau tidak mendekat ke singa, maka dia akan memakanmu. Nah, ini kan terjadi takhaluf, perbedaan maknanya. Salah jadi maknanya, iya kan? Ada juga yang membolehkan. Ajaza al-kisai dhalik. Iya, membolehkan. Beliau bercerita dengan ayat juga, cuma dibawa ditakwil oleh jumhur kepada badaliyah, badal. La tarji'u ba'di kufaran, itu yadrib ba'dukum itu unuqa ba'din, dibawa oleh yang lain kepada badal. Juga itu man akala al-basol, itu nama basol yu'dzika itu falayaqrab, ya falayaqrabanna falayaqrab masjidana yu'dzika, itu dengan jazm dibawa oleh jumhur kepada badal. Bina'an ala annahu la yusyarat indahu dukhulu in, dibangun di atas pendapat bahwasanya la yusyarat indah, tidak dipersyaratkan di sisi al-Kisai dukhulu in ala la, bolehnya masuk in kepada la, tidak dipersyaratkan oleh al-Kisai. Sehingga fajazmuhu ala makna, sehingga penjazmannya di atas pemakna in tadnu minal asad ya'kulka. Gitu. In tadnu minal asad ya'kulka. Jika engkau mendekat ke asad ya'kulka, ia akan memakanmu. Boleh kalau menurut Al-Kisai. Ya. Tadi. La tadnu minal asad ya'kulka. Maknanya in tadnu minal asad ya'kulka. Gitu. Jangan kau mendekati asad, karena dia akan memakanmu. Gitu. Boleh. Maknanya itu in tadnu minal asad ya'kulka. Jika kau dekat, ia akan memakanmu. Ya, kita tidak bawakan juga ya. Rincian apa yang disebutkan oleh Al-Kisai hujah-hujahnya dibawakan, cuma dilemahkan oleh jumhur. Kemudian wal amru in kana bighairi fa'al fala tansibhu jawabahu wa jazmahu qbala. Wal amru amr. Ya, kalau amr sekarang bagaimana? Kalau nahi, ya, seperti itu rinciannya. Jumhur berpendapat bahwasanya dijazmkan fil mudhari yang didahului oleh nahi dengan syarat tadi, nahinya, la-nya ataupun bisa didatangkan sebelum la-nya in. Kalau tidak, maka tidak boleh. Kemudian wal amru, kalau amr sekarang, ya. Wal amr in kana bi ghairi fa'al fala. Amr, kalau amrnya dengan selain fi'il amr, ya, if'al dan fi'il amr, fala, maka la tansib, jangan kau nasabkan jawabannya. Wa jazmahu iqbala, dan jazmnya terimalah, kalau jazm diterima. Ya. Sudah lewat dengan ini kan sebagainya, sudah lewatkan wal amru fil amr in kana bi ghairi fa'al, apabila dengan selain apa fil amr, maka tidak boleh menasabkan. Ya, tidak boleh menasabkan jawabannya. Sudah lewat tadi kan, harus dengan fil bentuknya kan. Ya, kalau sah kemudian setelahnya apa, ya sofa sofa misalkan fa'atakallamu, ya fa'atakallamu, enggak boleh fa'atakallama. Kenapa? Karena di situ apa, amarnya bukan dengan if'al, dengan fi'il amr, tapi dengan isim fi'il. Iya, tapi kalau uskut fa'atakallama baru. Iya, nah itu wal amru in kana bi ghairi fa'al amr, apabila dengan selain lafaz fi'il amr, fala tansib jawabah, jangan kau jawab, jangan kau nasabkan jawabannya. Wa jazmahu iqbala, tapi jazmnya fi'il tersebut terimalah, terimalah, diterima kalau jazm, meskipun dengan selain fi'il amr. Ya. Qad sabaqa annahu idza kana al-amru madlulan 'alayhi bismi fi'lin, telah lewat bahwasanya apabila amr ditunjukkan, amr ini oleh isim fi'il atau dengan lafaz khabar, ya, lam yajuz nasbuhu ba'da al-fa, tidak boleh ya untuk dinasabkan atau ia menasabkan setelah fa. Ya. Adapun Al-Kisai lebih luas ya mazhabnya, boleh meskipun datangnya dengan lafaz khabar. Kalau Al-Kisai membolehkan. Sebagai ghafarallahu li Zaidin, ya, fa idkhula al-jannah. Ghafarallahu li Zaidin. Ya. Sini kan talab, amr atau doa lebih tepatnya. Tapi bentuknya khabar kan, ghafarallahu li Zaidin, fa yadkhula. Ay fa yadkhilahu al-jannah. Fidkhilahu al-jannah, boleh kata Al-Kisai. Ya. Juga kalau sebelumnya isim fi'il amar pun boleh kalau Al-Kisai. Sah fa uhadditsaka. Itu indal Al-Kisai jaiz, boleh. Adapun jumhur mana'u, melarangnya. Mungkin lebih aman ya mendapat jumhur ya. Mungkin kalau kita salah, keliru cerita itu ada kok Al-Kisai berpendapat demikian. Nah, paham ya? Lam yajuz nasbuhu ba'dal fa. Tidak boleh ia menasabkan setelah fa. Waqad sarraha bidzalika huna faqala, dan beliau telah menegaskan di sini, maka beliau berkata, mata kana al-amru bi ghairi sighati if'al, kapan saja amrnya dengan selain sighah if'al, dan semisalnya dari fi'il, bentukan-bentukan fi'il amr, fala yantasib jawabu, maka jawabannya tidak boleh mansub. Walakin law asqatta al-fa'a jazamtah, tapi kalau engkau gugurkan fa'nya, engkau menjazamkan fi'il mudhar tersebut. Ya, meskipun sebelumnya isim fi'il amr ataupun lafaz khabar. Sah. Ya. Uhsin ilaika, diam. Uhsin ilaika, maka saya akan berbuat baik kepadamu kalau kamu diam. Sah, uhsin ilaika. Ya. Kalau masih ngomong, ya, tidak saya kasih kebaikan kau. Sah. Ya. Atau wa hasbuka al-hadithu yanam an-nas. Hasbuka al-hadithu yanam an-nas atau yanamin nasu. Ya. Wa ilaihi asyara biqaulih, kepada inilah beliau mengisyaratkan dengan ucapannya, wa jazmahu iqbala, dan jazmnya terimalah. Ya. Dalam ayat Al-Quran juga ada, ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim, tu'minuna billahi wa rasulih. Ini kan jumlah khabariyah, tapi maknanya perintah, hendak kalian beriman ya kan. Tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum, dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Selain itu apa? Yaghfir lakum dunubakum. Jika ya itu perintah, berimanlah, nanti balasannya yaghfir lakum dunubakum. Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Yaghfir lakum itu apa? Madzum. Sebagai apa ini? Jawaban dari apa? Amr ya. Meskipun bentuknya khabar, amr bentuknya khabar. Tu'minuna billahi. Kemudian, ini insyaallah sudah paham ya. wal amru in kana bi ghairi falfala tansib jawabahu wa jazma hukbala. Paham nih? Wal fi'lu ba'da al fa'i fi ar-raja, fi ar-raja nusib ka nasbi ma ila tamanni yantasib. Wal fi'lu dan fi'il setelah fa' pada roja sekarang nusib dinasabkan pula karena sima ila tamanni yantasib sebagaimana ya nasab karena sima ila tamanni yantasib sebagaimana nasabnya fiil yang disandarkan kepada tamanni ya. Fiil ya fiil apa mudhari setelah fa pada roja belum disebutkan roja ya wal fiil setelah roja nusib juga dinasabkan sebagaimana nasabnya fi'il yang disandarkan kepada apa? Tamanni. Karena sbima in al-fi'il yang tasib ila tamanni. Ajaz al-kufiyun qatibatan an yu'amal ar-raja'u mu'amalata tamanni. Orang-orang Kufah, ahli nahwu Kufah seluruhnya membolehkan untuk diperlakukan roja seperti perlakuan tamanni. Ya ini apa? Menasabkan fi'il mudhari setelahnya dengan fa'a sababiyah. Jelaskan bedanya roja dengan apa? Tamanni, harapan. Kalau harapan pada perkara yang apa? Mungkin terjadi kan? Kalau tamanni yang tidak mungkin atau yang sangat-sangat susah untuk dihasilkan. Fa yansubu jawabuhu al-makrunu bil fa, sehingga dinasabkan jawabannya yang bergandengan dengan fa setelah roja sebagaimana dinasabkan setelah tamanni kama nusiba jawabu tamanni sebagaimana dinasabkan jawabannya tamanni wa taba'ahum al-musannif dan pendapat ini diikuti oleh musannif dan itu insyaallah yang lebih kuat wa ma warada minhu qauluhu ta'ala di antara contoh yang datang padanya adalah ucapan Allah SWT la'alli ablughu al-asbab as-samawati fa'attali'a atau fa'attali'u fa'attali'a fi qira'ati man nasaba ittala'a ini fa'attali'a pada qira'ah yang membaca nasab attali'a wa huwa hafiz an 'asim ini qira'ah hafiz dari 'asim adapun yang lainnya fa'attali'u rafa' ya. Bagaimana pendapat orang-orang Basrah yang menolak menasabkan fi'il mudhari yang datang setelah roja biasa ta'wil enak kalau ta'wil kan enak ya. Kalau kita mungkin lebih enaknya kalau enggak ada takwilan, jadi pilih yang enggak ada takwilan. Wa awwal al-basriyun hadha an-nasb fi al-ayah 'ala annahu jawabun lil amr. Ditakwil bahwasanya itu at-tali'a jawaban dari amr. Ya. Fi qawlihi pada ucapan Allah ibni li, sebelumnya ibni li sarha. Ya. La'alli ablughu al-asbab. Ya. Wa qila ada juga dijawab dengan jawaban yang lain usyribati la'alla allati hiya lirraja ma'na laita diserap ya dimasukkan pada la'alla yang itu aslinya untuk raja ma'na laita allati hiya tamanni karena di sini kan Fir'aun tamanni bisa sampai ke pintu langit ada jawaban juga ya kemudian berikutnya وإن على اسم خالص فعل عطف تنسبه أن ثابتا أو منحذف وإن على اسم خالص فعل عطف apabila kepada isim yang murni fi'il diathafkan tansibuhu maka engkau nasabkan fi'il tersebut yang diathafkan kepada isim khalis tansibuhu an maka fi'il tersebut dinasabkan oleh an sabitan atau munhadif apakah annya ditetapkan disebutkan atau dibuang tempat berikutnya ini dari apa dari an ya amalannya an ya nah, saja di sini sifatnya apa beramalnya an boleh ditambahkan boleh disembunyikan kapan itu ketika engkau atofkan fi'il mudhari kepada isim yang khalis. Isim yang khalis. Kenapa di sini An-Nadhim mengatakan ismun khalis? Tidak mengatakan masdar. Padahal contoh-contohnya banyak masdar ya. Kenapa liyashmal ghairu masdar? Agar mencakup juga selain masdar. Tidak membatasi kepada masdar. Karena sebagian membatasi pada masdar. Tapi yang benar tidak demikian. Makanya dikatakan ismun khalis, isim yang bersih, murni dari ra'iha al-fi'il, bau fi'il. Ya contoh ya, yang selain masdar ya. Contohkan laula zaidun, loh, laula zaidun wa yuhsina ilayya lahalaktu. Sekedar contoh. Laula zaidun wa yuhsina ilayya lahalaktu. Yuhsina fi'il mudhari'. Mansub dia dengan an mudmarah. Jawazan ba'da al-waw. Wawnya harfu 'athfin. Diathafkan yuhsin kepada apa? Zaid, dan Zaidnya ismun khalis. Masdar bukan? Bukan. Laula Zaidun wa yuhsina ilayya lahalaktu. Kalau bukan Zaid, atau ini tanpa kita melihat, memperhatikan maknanya ya. Sekedar contoh. Karena arsy kepada Allah. Ya. Laula Allah misalkan. Kebiasaan ya. Wa yuhsina ilayya, dan kebaikan yang diberikan kepadaku lahalaktu. Maka saya akan binasa. Wa yuhsina. Asy'a wa an yuhsina berarti laula Allah wa ihsanuhu ya kan ilayya gitu tawilannya kan la halaktu. Dan huruf atofnya itu hanya 4 saja. Wawu fa thumma au. Wawu fa kemudian thumma kemudian au. Ada juga au dalam Al-Qur'an juga ada. Kita baca dulu di sini syarahnya. Yajuzu an yunsaba bi an mahdhufatan aw madhkuratan ba'da 'atifin taqaddama 'alayhi ismun khalis. Boleh dinasabkan fi al-mudhari' dengan an yang dibuang atau disebutkan setelah huruf ataf yang 4 tadi. Taqaddama 'alayhi ismun khalis, yang didahului oleh isim yang murni, ay ghairu maqsudin bihi makna fi'il, yakni fi'il yang tidak dimaukan dengannya makna fi'il. Yakni tidak ditakwil dengan fi'il gitu. Tidak ditakwil dengan fi'il. Kata al-mu'allifnya di sini, ma laysa mu'awwalan bil fi'li, yang tidak ditakwil dengan fi'il. Wa ibaratu syarih huna fiha syai' min ghumud. Ungkapannya syarih padanya ada sesuatu dari kesamaran. Wa awdahu minha ibaratul makudi isra' al-bait. Dan lebih jelas adalah ungkapannya al-makudi ketika mensyarah al-bait, yakni annal fi'la al-mudhari', yakni bisyai' al-mudhari', idza 'utifa 'ala ismin khalis, apabila diathafkan kepada isim yang khalis, intasaba bi an, mansub dia dengan an, wa yajuzu hina idzin idharuha, dan ketika itu juga boleh ditambahkan, wa idmaruha, sembunyikan. Jelas ya Allah. Wa dzalika kaqawli, contohnya ucapan menyeru, wa lubsu 'aba'atin wa taqarra'ini ahabbu ilayya min lubsi syufufi. Sudah lewat ini ceritanya ya, dijelaskan di Kawakib itu kan. Istrinya siapa? Muawiyah, yang diambil dari pedalaman itu kan. Dia ingin kangen dengan kampungnya, lebih betah di kampungnya. Meskipun penuh dengan kesusahan. Walau sum'aba'ah, memakai pakaian yang tebal, dari bahan yang tidak bagus. Aba'ah, wa taqarra'ini. Ya. Dan taqarra'ini, tentramnya hatiku, taqarra' di sini. Mansub dengan an mudmarah. Jawazan ba'da al-waw. Diatofkan kepada apa? Apa? Lubus. Pada lubus. Ismun khalis. Yeah. Dari penakwilan fi'il. Ahabu ilayya. Lebih aku cintai, lebih aku pilih daripada memakai pakaian yang bagus. Dari sutra atau yang semisalnya. Fataqarra mansub bi'an. Maka taqarra mansub dengan an mahdhufatan. Dalam keadaan dibuang. Wahia ja'izatul hadzf. Dan boleh sifatnya. Untuk dibuang. Lianna qablahu ismun shariha, karena sebelumnya jelas isimnya. Wa huwa lubs. Wa kadzalika qawluhu, demikian pula ucapan penyair, inni wa qatli sulaikan thumma aqilah ka thawri yudrabu lamma afatil baqar. Sesungguhnya saya dan perbuatan saya membunuh Sulaik, kemudian saya bayar diatnya. Ini perbuatan saya seperti as-thawr. Thawr apa? Sapi jantan. Iya. Yudrob, dipukul. Lama afatil baqor. Ketika sapi-sapi betina itu tidak mau minum. Maka pejantannya dipukul, minum, yang lainnya ikut. Demikian pula perbuatan saya diumpamakan dengan itu. Saya bunuh, Sulaik, kasih diatnya, membuat orang lain takut. Bunuh, gampang bunuh, diatnya banyak duitnya. sehingga ketika dibunuh Sulaik, yang lainnya takut sama penyair ini, karena dia bunuh setelah itu gampang bayar diat. Wah, ngeri juga ini. Ya, akhirnya yang lainnya bertakut sama dia. Seperti Saur ini, kalau dipukul, yang lainnya takut dipukul, takut minum. Ya. Sini mana syaitnya? Thumma aqilahu, dengan thumma di sini ya. Diatofkan aqilahu kepada apa? Qatli, qatl. Ya. Memang yang dicontohkan banyaknya masar ya. Tapi tidak dibatasi pada masar. Kemudian fa'aqilahu mansub bi an mahdhufatan. Aqilah mansub dengan an yang dibuang, wa hiya jaizatu al hadaf. Lianna qablahu ismun sharihan wa huwa qatli. Jelas wa kadzalika qawluh, demikian pula ucapan penyair yang lain, laula tawaqqu'u mu'tarrin fardiyah ma kuntu uthira itraban ala tarabi. Ini juga sudah pernah kita lewatkan, cuma itu belum dihafal. Ya. Kalau bukan karena harap-harap orang miskin kepadaku, fardiyahu, kemudian aku bikin mereka senang, riwa, makun tu usir, niscaya aku tidak lebih memilih kekayaan dari kemiskinan. Ya, taraban, kekayaan dari kemiskinan. Cuma dia memilih kaya karena banyak orang miskin yang mengharap-harap bantuan dia. Kalau bukan karena itu, siapa yang jadi orang miskin aja? Insya Allah ya. Termawan ini. Syaitnya mana di sini? Faurdiyah, urdiyah. Ma'atu pada apa? Tawakku'. Kalau bukan karena tawakkuk, harap-harap orang miskin, dan keinginan saya membuat riba orang miskin, ma kuntu usiru itroban ala tarabi. Kemudian, fa urdiyahu mansubian. Urdiyah mansubian mahdufah, jawazan ma'adal fa. Lianna qabla isman sarihan, wa huwa tawakkuk. Wa kathalika qawlu ta'ala. Demikian pula, semisal ini ucapan Allah Ta'ala, وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَئِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا. Ya, au yursila rasula, fa yursila. Ada dua riwayat. Yang pertama yursila yang kita baca ini ya, yang kita hafal yursila. Mansub dengan an al jaizah al hadaf. Kenapa? Karena sebelumnya wahyan isim sharih ma'tuf, berarti yursila kepada apa? Wahyan. Illa wahyan. Tidak layak bagi manusia, bagi seorang pun untuk diajak bicara oleh Allah kecuali lewat wahyu atau di belakang tabir, atau melalui apa, pengutusan rasul. Kalau riwayat dhamma bagaimana? Au yursilu. Adapun pada qiraah Nafi' dengan dhamma yursilu dikatakan oleh Ibnu Zakari, alladhi yadhhar fi takhrijiha, yang lebih jelas untuk membawanya pada qiraah dhammah au yursilu, ala anna an hudifat, jadi ada annya cuma dibuang annya, ala anna an hudifat, bahwasanya annya dibuang, wartafa'al mudhari'u ba'daha, karena annya dibuang maka fil mudhari' selanjutnya marfu', wa huwa alqiyas, dan itu bisa dikiaskan katanya. Lian al harfa amilun dhaif, karena huruf adalah amil yang lemah. Fa idza hudhifa, kalau dibuang, batala amaluh, bisa batal amalannya. Wa alaihi khurrij, ya, kepada inilah dibawa ayat Allah, wa min ayatihi yurikumul barqa, yurikumul barqa. Ini an yurikumul barqa khaufan wa tama'a. Sebagai khabar. An yurikum, tadinya kan an yuriyakum, dibuang annya lemah maka apa, tidak beramal. Rafa an yurikumul barqa. Ada pendapat yang lain yang mengatakan bahwasanya au di situ musta'naf, tapi ghalab katanya, ghalab kata Ibnu Hamdun, karena au la takunu lil istinaf, karena au tidak mungkin datang sebagai huruf istinaf. Yang suab kata Ibnu Hamdun Mal ibn Zakari, apa yang disebutkan oleh Ibn Zakari. Jadi ya ada khilaf terkait bisa tidaknya itu dikiaskan, apakah sifatnya sama'i, pembuangan an kemudian dirofakkan fil setelahnya, apa sifatnya kias, ya ada khilaf. Nanti juga akan disinggung setelah itu pembahasan ini ya. Sampai di mana tadi ya? Fayursil, sudah belum? Fayursil, maka yursil, kembali kepada syarah. Mansub bi'an al-ja'izah. Bi'an al-ja'izah al-hazfi, dalam keadaan boleh dibuang. Al-ja'izah al-hazfi. Boleh di sini al-ja'izah al-hazfi, mudah-mudah filai itu. Boleh karena di situ al-hazfinya beral, sudah lewat ini seperti ini. Hal bisa sebagai an. Al-ja'izah al-hazfi. Lianna qablahu wahyan wa huwa ismun sharih, karena sebelum wahyan dan wahyan ism sharih. Fa in kana al-ismu ghairu sharih, kadapun kalau ismnya ghairu sharih, ai maqsudan bihi ma'na al-fi'l, yakni dimaukan dengannya makna fi'il. Ah ini yang perjelas. Kalau sharih tidak dimaukan makna fi'il. Makna isim seperti isim biasa. Maka bagaimana kalau isimnya dimaukan dengannya makna fi'il, maka lam yajuzin nasbu, tidak boleh dinasabkan fi'il mudhari setelahnya. Contoh, ini juga sudah sering berulang-ulang ya. At-ta'iru fayaghdabu Zaidun az-zubabu. At-ta'iru, sesuatu yang terbang sehingga menyebabkan Zaid marah adalah apa? Az-zubabu, lalat. Ya. Di sini fayaghdabu, enggak boleh fayaghdaba. Kenapa? Karena sebelumnya at-ta'ir, ya, itu isim huruf sharih dimaukan dengan makna fi'il. Makna allazi yatiru, ya kan? Fayaghdabu Zaidun adzubabu. Ya, jelas kan? At-ta'iru sebagai apa marfu'? Yang betul ada khabarnya mana? Adzubabu. Ya, fa'nya huruf ataf saja. Ya, adzab diatafkan kepada yang sebelumnya. Fayaghdab yajib raf'uh, maka yaghdab wajib dirafakan. Li'annahu ma'tuf 'ala ta'ir, karena ia diatafkan kepada ta'ir. Yaghdab diatafkan kepada ta'ir. Ya. Wahwa ismu ghairu sharih, dan dia isim yang bukan sharih. Lianna waqi' mawqi' al-fi'il, karena dia menempati posisi fi'il. Jadi wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughayrati suba fa asarna, itu kan di atas pada yang sebelumnya. Min jati annahu silah li'al, dari sisi bahwasanya ta'ir adalah sebagai silah dari al. Wa haqqu silah an takuna jumlah, haknya silah adalah jumlah. Ya. Fa wudi'a ta'ir mawdi'a yatir, sehingga diletakkanlah ta'ir pada tempatnya fi'il yatir. Wal aslu, asalnya alladhi yatiru. Kemudian falamma ji'a bi'al, tatkala ditangkan al-udila anil fi'li, dipindahkan dari fi'il kepada isim fa'il. Ada al. Li'ajli al, karena al. Li'annaha la tadkhul illa alal asma, karena al tidaklah masuk kecuali kepada isim-isim. Soal ini jelas. Tanggung satu lagi. Selesai kan? Tidak ada pertanyaan ini kan? Wa syadza hadzun wa nasbun fi siwa ma marra faqbal minhu ma adlun ruwa. Wa syadza hadzun, dan syadz jarang, maknanya jarang dalam pemakaian, yaitu pembuangan an. Wa nasbun fi siwa, kemudian wa nasbun dinasabkan fi mudhari'nya, fi siwa ma marra, pada selainnya apa yang telah lewat tadi. Syadz pembuangan an, kemudian menasobkan fil mudhari pada selain apa yang telah lewat. Ya. Kalau yang telah lewat tidak syadz, dibuangnya apa? Fil mudha'an, ini dari fil mudhari yang mansub. Tinggal disebut, dibuka lagi aja tadi, barusan lewat. Ya. Banyak kan teman-temannya tadi kan? Yang barusan lewat setelah apa tadi? Fa, wawu, aw, banyak lah. Hatta, ada yang pembuangannya apa? Wujuba, ada yang jawazan gitu. Wa syadza hadzu an, syadz pembuangan an, kemudian menasabkan fi'il mudhari setelahnya pada selain apa yang telah lewat. Faqbal minhuma adlun ruwa. Maka terimalah ya darinya ma adlun ruwa, apa yang diriwayatkan oleh orang yang adil. Ya. Ah di sini wa syadza hadzu an wa nasbun, syadz pembuangan an dan menasabkan fi'il mudhari setelahnya, difahami darinya bahwasanya wa fuhima min qawlihi wa syadza hadzu an wa nasbu anna hadzaha wa raf'u al fi'li laisa bi syadz, bahwasanya pembuangan an kemudian merafakkan fi'il setelahnya ini tidak syadz, tadi yang sudah sempat singgung tadi. Yang syad itu kalau an-nya dibuang, kemudian fi'il mudhari-nya mansub pada pembahasan yang sudah, yang selain yang dilewatkan tadi, syad gitu. Adapun kalau a-nya dibuang kemudian fi'il mudhari'nya marfu', maka ini tidak syadz. Ini yang zahir dari ucapannya an-nazim dalam syarat tashil. Contohnya tadi, wa min ayatihi yurikumul barqa. Dibuang a-nya fi'ilnya marfu'. Ini tidak syadz. Yang syadz itu kalau dibuang a-nya fi'ilnya mansub. Pada selain tempat-tempat yang telah disebutkan, selain itu nanti akan dicontohkan. Hanya saja khilafnya tadi. Ya, kalau marfu', apa itu sifatnya maksur ala sama' atau mutarid gitu. Maqis alaih dikiaskan. Wa syadza hadfu an wa nasbun fi siwa. Syadz pembuangan an kemudian menasobkan. Menasobkan fil mudhari. Pada selain telah lewat. Falqbal minhu ma'adlun ru'a. Maka terimalah. Ya. Darinya, dari apa ini? Pembuangan an dan menasobkan fil mudhari setelahnya, ya kan? Minhu, yang syadz tadi, yang jarang tadi. Ma'adlun ru'a, apa yang diriwayatkan oleh orang yang ada, disamai sifatnya. Kalau ada apa? An dibuang, kemudian fil mudhari setelahnya, masuk pada selain tempat yang disebutkan. Itu samai kalau ada. Paham enggak? Faqbal minhu, tadi, hadfu an wa nasbu, masiwa al-madhkur tadi. Masiwa mamarra. Paham enggak ini maksudnya? Hah? Terimalah kalau datang pembuangan an kemudian menasobkan fil mudhari pada selain tempat-tempat yang telah lewat. Apa yang diriwayatkan oleh orang yang adil? Sifatnya sama'i. Terima. Tidak bisa dikiaskan. Ya, lamma faragha min dzikril amakin allati yunsabu fiha bian mahdhufatan imma wujuban wa imma jawazan dzakara anna hadzan wa an-nasba biha fi ghairi ma dzukir syadzun la yuqas 'alaih. Tatkala beliau selesai menyebutkan tempat-tempat yang dinasobkan ya padanya fil mudhari dengan an yang mahdhufah, ada kalanya wujuban, ada kalanya jawazan, maka beliau sebutkan bahwasanya pembuangan an dan penasoban nasobnya fil mudhari dengannya fi ghairi ma dzukir, pada selain apa yang telah disebutkan, syadz jarang, la yuqas 'alaih, tidak bisa digiaskan. Di antara contohnya adalah ucapan orang Arab, murhu yahfiraha, ya murhu yahfiraha. Aslinya apa? Murhu an yahfiraha. Perintahkan dia untuk menggalinya. Sumur mungkin. Ha. Ya. Dibuang annya. Menasobkan. Pada selain yang telah lewat ini kan? Betul enggak? Iya. Murhu yahfiraha. Ini sama sifatnya. Terima. Kalau datang penukilan yang seperti ini dari orang yang fiqah. Yang fiqah. Binasbi yahfar, dengan nasab yahfar. Ay murhu an yahfiraha, maknanya murhu an yahfiraha. Wa minhu qawluhum, di antaranya ucapan orang Arab juga, khudhil lissa qabla ya'khudaka. Tangkap pencuri itu sebelum ia menangkapmu. Ya. Ini qabla an ya'khudaka. Ay qabla an ya'khudaka. Wa minhu qawluh. Ada juga dalam qira'ah al-Hasan dalam ayat Al-Qur'an disebutkan asa ghairallahi ta'muruni a'buda, makanya. Afa ghairallahi ta'muruni a'buda. Kemudian contoh dalam ucapan penyair, ala ayyu hadzal zajiri ahdurul waga wa an ashhadu alladzati hal anta mukhlidi ala tawilah ayyu hadzal rajizi munada abdi ayyu zanya sifat. Wahai orang yang menghalangiku, menegurku, mencercaku, ya. Ahdurul waga, aku menghadiri peperangan. Ya. Ahdura di sini ya. Ala ayyuha az-zajiri ahdura al-waga. Aku menghadiri al-waga, katanya peperangan. Ya. Nasabkan di situ ahdur. Ya, dengan an-mahdhufah. Bukan pada tempat yang telah lewat tadi. Yang memudahkan, yang membolehkan di situ pembuangan, wa in nama sahala dzalik wujudu an nasibah li mudhari' akhar fil bait. Ya, karena ada dalil yang menunjukkan fil mudhari' mansub dengan penasab yang disebutkan wa an asyhada sebelumnya itu. Ya. Ahdur al-wagha wa an asyhada al-ladzat. Dan aku menyaksikan kelihatan-kelihatan. Hal anta mukhlidi, apakah engkau bisa menjadikan aku kekal? Wa fi riwayat man asaba ahdur, khususnya pada riwayat yang menasabkan ahdur, ai an ahdura, maksudnya itu li an ahdura, ya, li an ahdura, dibuang lamnya dan pembuangan huruf jar setelah an itu banyak. Naqlan wa fi anna wa an yattaridu ma'am li lafsin fa'ajibtu an yadu. Selesai pembahasan tentang nawasib. Berikutnya insyaallah tentang awamil al-jazm. Sebelum diakhiri, barangkali ada yang bertanyakan. Au yursilu enggak ada. Ya. Kalau dibaca dhammah, ya kalau dibaca dhammah yang benar bahasanya itu ada pembuangan an. Nah, karena annya dibuang, karena an itu huruf amil yang lemah, maka amalnya pun ditinggalkan. Sehingga dia marfu, au yursilu. Ya maknanya ada annya. Au an yursila artinya. Cuma di dhammah karena an itu dibuang dan dia ambil yang lemah huruf, maka ditinggalkan amalannya. Seperti tadi wa min ayatihi yurikumul barqa khaufan wa tama'a, yani an yurika aslinya. Yang lain lupa tadi menyebutkan apa ya. Ah, dalam ayat itu maka anil basyirin ma walakin kun rabban, itu apa itu? Ada yang masuk juga kan? Maka anil basyirin ayyutihullahu alkitaba wal hukma wan nubah wan nubuwah. Thumma yaqula ya. Yang thumma ini, thumma yaqula lin nasi kunu ibadan li dunillah. I'rabnya ya ma'thuf, sama juga ma'thuf pada wahyan, cuma tadi atas dasar pembuangan an, annya dibuang karena dia huruf amil yang lemah, maka fi'ilnya dirafa'kan. Yursilu. Seperti tadi kan? Amin ayatihi yurikumul barqa. I'rabnya apa itu? Amin ayatihi yurikumul barqa. Min ayati jar majrur. Mubtadi bi mahdhuf khabar muqaddam kan? Mubtadinya mana? Ya itu. Yurikum dengan an mub, an yang dibuang gitu. Yang an yang dibuang masa muawal min an wa ba'daha itu pada takwilan apa? Mubtada, sebagai mubtada. Iya. Ya karena dia huruf lem, huruf gitu, ketika dibuang lemah maka kadang ditinggalkan amalannya. Ya ada tetap maknanya sih adaannya gitu. Adaannya. Jadi asar muawal min an al-mahdufah al-mulgha yang dilghakan, yaitu pada mahalnya rafa sebagai mubtada dalam contoh ini. Kalau tadi yursilu berarti dia masdar muawal juga dari an yang dibuang, yang diilghakan amalannya, dia juga pada mahalnya nasab karena ma'thuf pada wahyan, pada wahyan illa wahyan. Sama juga berarti dari mana sama, cuma yang ini yursila dinasabkan, yang itu yursilu dirafakan itu. Sama sih ada annya juga. Cuma kalau itu diamalkan annya, kalau ini tidak diamalkan. Kenapa tidak diamalkan? Karena au katanya ambil huruf merupakan kata dibuang lemah. Maka tidak diamalkan. Wallahu a'lam. Yang lain? Hah? Ya bisa dalam i'rabnya ditambahkan. Iya. Yursil misalkan. Fi'il mudhari dia. Kenapa dirafakan? Ya, lianna amiluhu an yaitu mudmarah. Didmarkan. Mulghah dilgha. Ya, tetap sih dia. Masdar muawal ada an di situ. Ada yang mengatakan au-nya istinaf ya, tapi lemah. Karena tidak ada au yang datang sebagai istinaf. Istinaf tidak ada. Sehingga kalau pun dibaca yursilu tetap dia ma'atuf pada wahyan. Dan tidak ada konsekuensi pengatofan fi'il kepada isim. Isim juga, nah, cuma tadi annya dibuang, karena dibuang lemah, yursilnya sehingga marfu. Ini tadi nanti i'rabnya masa mu'awal dari annya dibuang bersama fi'il pada mahalnya nasab ma'atuf ala wahyan. Allahu a'lam. Cukup ya. Subhanallah wa bihamdika, syukran lillahi la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.